Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Semoga salat zuhur berjamaah kita sampai kepada keridhaan Allah, dan semoga kita sanggup mendirikan salat kita sampai nanti waktu asar. Orang yang mampu mendirikan salat zuhur adalah dari rentang waktu zuhur ritual sampai masuk asal ritual, dia sanggup mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Ritual 4 rakaat, kita hadapkan diri kita kepada yang menciptakan kita. Maka keluar dari ritual sholat pun diri kita selalu merasa diawasi oleh Allah, merasa sedang menghadapkan diri kita kepada Allah. Maka salat yang baik adalah selesai ritual zuhur, kita bawa rasa yang ada pada ritual zuhur itu ke tempat kita bekerja. Maka insya Allah tidak akan ada sesuatu yang buruk ketika kita menjalani pekerjaan kita. Di dalam salat tidak berani kita mengkorupsi Al-Fatihah. Di dalam sholat kita tidak berani mengurangi rokaat zuhur. Maka ketika bekerja pun demikian, tidak akan pernah mengurangi apapun kecuali jujur pada dirinya. Kesempurnaan dari ikhlas adalah kejujuran. Insya Allah, jikalau tadi benar keikhlasan kita di dalam sholat zuhur, maka keluar dari sini ucapan perbuatan kita penuh dengan kejujuran. Ketika ritual sholat begitu yakin Allah sedang melihat kita, tidak ada sedikit pun kekhawatiran, tidak ada sedikit pun was-was. Maka selesai ritual zuhur ini kita bawa ke tempat kita bekerja. Tidak usah khawatir, tidak usah was-was. Allah Maha mencukupkan kebutuhan kita. Asal pandai-pandai kita menjaga dan memelihara syukur kita kepada Allah. Karena yang kita dapat detik ini, hari ini, apapun itu, tidak ada yang kebetulan. Contoh, kalau hari ini perutnya sedang sakit, ya introspeksi diri saja. Tadi ada usaha, kalau tidak saum, ada usaha untuk mengisi perut dulu, tidak di pagi hari. Maka wajar perutnya kemudian sakit. Atau yang sedang saum, tadi sebelum subuh sempat tidak untuk memakan sesuatu supaya kita kuat saum kita hari ini, maka yakin perut kita akan terjaga. Dari rumah terburu-buru, tergesa-gesa, kemudian di jalan terjadi sesuatu, nyenggol atau jatuh, jangan menyalahkan jalan, jangan menyalahkan siapapun. Semakin tergesa-gesa kita menuju kantor, pasti ada sesuatu yang tidak mengenakan. Sama kejadian kita hari ini pun, ada sesuatu yang tidak mengenakan dan yang mengenakan ini sebelumnya pasti ada cerita. Apa yang kita dapat, apa yang kita rasakan hari ini, pasti sebelumnya ada yang pernah kita lakukan dulu. Yang hadir di sini sehat, yang hadir di sini dalam keadaan bahagia hatinya, ini tidak ada yang kebetulan. Telusuri, pasti ada sesuatu yang kita kerjakan dulu yang baik, yang itu kemudian berbuah baik. Tapi seandainya sebelum ke tempat ini ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, maka itu pula yang bakal kita dapat. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum Wala in kafartum inna adzabina syadid. Jikalau kita bersyukur dengan nikmat Allah dipakai taat, subuh tadi bangun, bahkan sebelum subuh tahajud, tilawah Quran, bertafakur, berdoa, subuhnya pun tepat waktu, menyempatkan diri paginya dengan duha, kemudian dimulai pagi hari dengan bersedekah, maka jangan kaget, Allah bakal tambahkan nikmat itu. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid, jikalau kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah, azab Allah sangat pedih. Nah, ini urusan azab bukan hanya di akhirat. Ketidaknyamanan, ketidakenakan, ketidakbahagiaan, siksa itu berlaku bukan hanya akhirat, di dunia pun akan terasa. Kemarin kita melakukan keburukan, hari ini boleh jadi sedang kita menerima hasil dari keburukan kita itu. Kemarin kita melakukan sesuatu yang jahat kepada orang tua, mungkin hari ini bagiannya nih bakal ditegur sama Allah. Pagi ini begitu hebatnya kita memberi kepada saudara kita yang fakir, yang miskin, anak yatim, hari ini pasti bakal kelihatan hasilnya. Maka di dunia ini tidak ada yang kebetulan, pasti ada cerita di balik kejadian hari ini. Dan itu harus dikoreksi. Cerita yang buruk yang kita lakukan di masa lalu, koreksi. Jangan sampai keburukan kita mendatangkan azab terus, di kerjaan gak beres-beres terus, rumah tangga acak-acakan terus, dengan anak susah komunikasi, dengan pimpinan ribut terus, dengan teman sejawat tegang-tegangan terus, punya rezeki padahal lumayan tapi tidak pandai mensyukurinya, maka rezeki yang ada pun tidak akan membahagiakan. Maka hadirin, yang terbaik bagi kita ketika menjalani hidup adalah cek yang pertama, sudah bersyukur belum? Bangun tidur, sudah bersyukur belum tadi jam 3 tuh bangun? Jangan kada waktu langsung ambil handphone, langsung lihat apa gitu. Langsung pas bangun tuh, ya Allah terima kasih, masih dititipi hidup, masih dititipi nikmat, masih mata bisa ngelihat, telinga masih bisa mendengar, masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kita kan kematian tidak ada yang tahu, Pak. Tiga yang dirahasiakan oleh Allah urusan kematian kita. Alhamdulillah, jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak bersyukur. Apa yang dirahasiakan oleh Allah tentang kematian? Satu, kapannya. Waktunya gak ada yang tahu. Kalau guru saya mengatakan 5 menit itu terlalu jauh, 5 menit ke depan terlalu jauh, sepersekian detik katanya. Maka buat hati ini, saat ini, detik ini dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Jadi kalau hari ini pun harus diambil oleh Allah, hati itu dalam keadaan bersyukur. Boleh jadi mungkin nanti sore diambil oleh Allah, atau mungkin di bahasa ya ada yang turun dari angkot, ada yang di lift lihat mantan gitu, di sini mati, ada yang disadari SP gitu, ada yang lagi ngumpet-ngumpet makan di bawah meja gitu, lagi kerja blowok, lupa minuman, kesel, macet-macet. Ada yang di jalan pakai motor, ada yang lagi pakai mobil, tiba-tiba minggir, dok aja meninggal. Waktunya nggak ada yang tahu. Bulan Rajab. Yang kedua yang dirahasiakan oleh Allah adalah tempatnya. Jadi tidak bisa direkayasa. Doain ya, saya mau umroh, kemudian saya meninggal di tanah suci. Belum tentu jaminan meninggal di tanah suci pun bakal meninggal baik, belum jaminan. Apalagi berangkat umrohnya dari uang yang haram, dari korupsi. Berangkatnya full dengan status. berangkat ya cekrek, aduh persiapan sedang membeli kain ihram cekrek, kamar cekrek, jalan cekrek, di bandara nempel ke apa koper cekrek, di pesawat di bawah sayap pesawat cekrek. Ayo, status ingin dipuji, ingin disebut wah. Belum lagi tua di bawah handphonenya sambil ngerekam tuan. Subhanallah, alhamdulillah, aduh, ini gaya teh. Pilih aja gitu. Gantian di kakak. Sekarang kamu dik yang suami istri sekarang gantian. Jadi tidak jaminan. Bulan Rajab bulan yang bagus, saya mah pengen meninggal di bulan ini. Kalau hatinya sedang tidak bersyukur, mau di bulan Rajab, bulan Saban, bulan Ramadan, mati orang yang tidak bersyukur, habis itu suul khatimah. Jadi kita betul-betul, ya Allah, jaga diri ini, ya Allah. Buat tuntun hati ini selalu bersyukur, pikiran itu bersyukur, harta bersyukur, keluarga sedang bersyukur, berumah tangga sedang bersyukur, mata sedang bersyukur. Emang mata yang tidak bersyukur gimana? Mata yang suka dipakai ngelihat yang enggak senonoh. Mata yang ada like tuh ke temen tuh. Apalagi tuh dia bawa apalagi sih. Sombong banget. Dari bawah ke atas kayak scanning gitu mata pas itu mati dalam sedang scan sambil dengki. Dan ini mungkin ada mati dalam keadaan melotot. Maka kemarin istri saya disuruh syuting, nanti dulu bunda, judulnya apa dulu? Judulnya ya jenazah melotot menunggu ibunya. Wah, seram amat bunda. Jadi apa bunda, ustazahnya? Ustazah, cari judul yang lain aja bunda. Rezeki mah Allah yang atur. Apa judulnya? Jenazah melotot menunggu ibunya. Seram amat bunda. Tapi kan lumayan, ayah 3 hari duitnya juga. Kebahagiaan bukan dari uang. Rezeki mah ngikut. Kalau nggak percaya tanya sama anak-anak, setuju nggak anak? Kakak, bunda mau main sinetron itu apa bunda yang ada di TV? Kakak, ya tanya deh judulnya apa? Bunda kata ya judulnya apa? Jenazah melotot menunggu. Tidak. Waktunya kapan ada yang tahu? Maka hati-hati jari kaki kita ini lagi SMS bagus apa jelek, lagi kirim BBM ini kayak BBM yang bagus apa jelek, nggak tahu tuh kapannya. Gimana kalau lagi selingkuhan cekrek, lagi BBM yang aneh-aneh, aduh hati-hati 5 menit terlalu jauh ke depan, sepersekian detik nggak ada yang tahu. Latihan kita tempatnya di mana, mau direkayasa pengennya itu di kamar saya karena kamar saya sudah dirancang bagus. Jadi kalau meninggal tuh pas gitu. Saya kemarin sudah beli LCD yang 100 in, jadi kalau meninggal itu jenazah di tengah, persis di atasnya itu ada LCD. Nggak bisa direkayasa. Kalau kata lu matinya harus di kereta, ya di kereta. Matinya di pesawat, ya di pesawat. Matinya di atas motor, ya motor. Matinya nabrak. Matinya lagi nulis, ya nulis. Matinya lagi tanda tangan. Matinya lagi ceramah. Ya udah kan ada yang lagi ceramah. Hatinya sedang apa tuh? Pikirannya itu sedang apa? Lalu yang ke 3 itu kondisi kita sedang apa itu dirahasiakan oleh Allah. Kan ada tuh orang yang bertahun-tahun setelah hijrah baik. Hijrahnya itu dulu dia suka minuman alkohol gitu. Berhenti minum alkohol. Hijrahnya itu ketika itu sedang gila perempuan suka keindahan gitu. Hijrah berhenti. Kalian yang tadinya gila dengan jabatan, terus korupsi, suap supaya enggak hilang tuh jabatan. Kemudian hijrah berhenti. Maka sekian tahun dia hijrah, tunggu ahasibannas ayutroku ayyakulu amanna wahum layuftanun. Tidak akan Allah jadikan kita beriman istiqomah kecuali Allah uji. Dan ujian itu hadir biasanya dari yang terdekat dan itu menjadi kelemahan kita. Yang terdekat siapa ujian itu? Yang dari istri, dari suami, dari orang tua, dari teman sejawat, dari pimpinan. Yang terdekat aja. Yang kedua, dari sisi yang paling lemah. Kalau laki-laki biasanya perempuan, tapi sekarang juga laki-laki, kelemahannya dengan laki-laki juga sekarang sudah mulai udah banyak ya. Badannya kan kotor gitu. Dan hati-hati dengan perempuan. Aduh, saya mau kelemahan saya dengan laki-laki. Oh, gitu deh. Tidak ada sekarang kelemahannya itu dengan laki-laki lagi. Dulu tuh saya begitu. Saya sekarang hijrah, saya sholat, rajin zakat, saya tuh puasa Ramadan. Tapi saya takut dengan kelemahan saya itu. Khawatir nanti Allah bakal muji. Memang bakal. Apa yang dulu pernah menimpa kita dulu dengan urusan kejahiliahan kita, sekarang kita lagi istiqomah, lagi hijrah, besok bakal diputar oleh Allah. Dulu penyuka narkoba, Allah bakal uji lagi apakah dia senang lagi dengan narkoba atau tidak. Dulu penyuka minuman keras, Allah uji lagi dia masih suka minuman keras atau tidak. Maka suka terlintas, tergelitik. Ada tuh pikiran, tiba-tiba teman datang, apa kabar, jadi pecian gini kamu teh, jadi jilbaban gini. Yuk mainnya ke tempat yang lama. Kamu gimana sih? Sebentar aja kali. Allah kan maha tahu kekurangan kita. Kalau terlalu lempeng itu namanya malaikat tahu. Manis itu kan penuh dengan kelemahan. Boleh kali kamu kan tahajud tiap malam, sedekah tiap hari. Masa sih Allah tidak mengampuni sebentar minum doang mak? Iya juga ya. Kamu kalau terlalu lempeng nanti orang bingung kamu itu manusia apa malaikat. Iya juga. Aku juga sama, aku begajulan begini kadang-kadang baik. Kalau aku jelek terus kan aku sebut setan nantinya. Oh gitu ya. Iya. Udah kita kan manusia, fitrah kita manusia. Ya sekali-kali itu dan naon, gak apa-apa. Kan kata Nabi juga manusia itu tempatnya hilaf dan lupa. Oh gitu, iya aku juga pernah ngaji pesantren kilat tau. Bukan hal mustahil. Itu yang tadinya benteng kita kuat, keimanan kita yang tangguh, itu tergelitik tuh hati tuh. Dari jauh tuh setan tuh, never mind, saketap aja sebentar minum, rasa tuh mabok. Oh apa-apa narkoba asal jangan ketahuan. Apalagi perempuan kan uji kejantanan tau. Ya benar juga ya, apa saya ini masih normal atau tidak. Benar juga nih, sebentar aja nanti habis itu kan sholat sunat taubat. Ya, tak bisa begitu. Yang dulu kita kurang yakin dengan rezeki, kemudian kita hijrah, alhamdulillah itu rezeki. Tiba-tiba ada keinginan orang tua pengen haji, keinginan adik kita pengen apa, itu tergelitik tuh hati. Ada yang siapa, ada yang ngomporin apa, setan dikomporin tuh, dikomporin. Maka ketika dialog Rasulullah dengan iblis, aku, kami, para pasukan tidak punya kemampuan untuk menyesatkan manusia. Tidak punya kemampuan. Kemampuan kami hanya menghasut, hanya membisiki, hanya memprovokasi. Sisanya yang sesat dia sendiri kok. Pernah gak Pak kejadian di depan ya, ini ngomong sendiri aja lah. Tiba-tiba ada yang nawarin ini minuman ini alkoholnya. Pernah gak setan tuh narik tangan kita? Minum. Oh iya juga ini tersebut luar biasa nih setanmu. Cuma membisiki. Masuk li, tiba-tiba ada makhluk yang cantik wangi. Kata setan nih, ngelirik sedikit dengan naon kali. Pas ngelirik, masa sekian detik doang, cuma sedikit. Dari bawah cuma lihat. Masa gitu dong, jayang banget sih, kan ada yang tahu-tahu. Coba lihatin lagi sekali lagi dia. Nah, kata setan, aku cuma membisiki, aku hanya memprovokasi anu ngalieuk mah yang nengok dia sendiri. Betul gak? Orang yang berzina, apakah setan ikutan berzina? Itu udah, itu mah tepuk tangan aja dasar anak turunan Adam. Gak ikutan berzina, gak ikutan minum, udah aja cari mangsa yang lain. Nah, kalau sudah kelakuannya tidak digoda pun sudah kelakuan setan, udah tuh, sesama setan dilarang saling mendahului. Udah. Semakin banyak kelakuan setan, maka besok-besok setan akan berganti seperti kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan manusia yang terkutuk. Ya Allah, gitu. Oh, mungkin ini mungkin ya. Kata setan, mah kita mah gak kepikiran mengkorupsi Al-Quran. Benar, kata setan. Itu luar biasa manusia. Lebih gila dari setan, lebih gila dari iblis. Quran aja kita mah gak berani macam-macam. Ini dikorupsi. Hati-hati, hati-hati dengan orang yang terdekat, dengan sisi yang terlemah kita. Silakan jujur pada diri kita sendiri. Kelemahan kita harta, hati-hati setelah kita hijrah ingin istiqomah di jalan Allah. Jangan kalah dengan dunia. Jangan kalah dengan harta, jangan kalah dengan wanita, jangan kalah dengan laki-laki. Kalau dulu dasarnya playgirl gitu ya. Kelemahan saya itu laki-laki. Buru-buru bentengi, bentengi diri kita dengan doa, bentengi dengan zikir, bentengi dengan sholat. Taat, taat, taat. Adapun besok dengan keistiqomahan kita jenuh. Buru-buru datang guru-guru kita, ada siraman ruhani dari mereka, dengarin. Maka berhati-hatilah dengan ujian-ujian. Kalau beriman ya, ujian itu kan bagi yang beriman. Kalau beriman, benar keimanan kita, datang tuh ujian. Tapi kalau kadang iman, kadang tidak, teguran demi teguran supaya kembali ke jalan Allah. Tapi kalau tidak iman, berarti sedang panen azab, panen siksa. Itu pun jawabannya tiada lain kecuali tobat, tobat, tobat. Nah, ini kuncinya. Bagaimana supaya kita ini siap dengan kematian kita? Maka jadilah ahli syukur. Terus berterima kasih. Orang yang syukur itu teh, mbak, tidak ridho, tidak tertarik menyimpan di dalam hatinya kedengkian, dendam, amarah, tidak ada. Kesombongan tidak ada. Kenapa? Karena dia yakin betul suatu saat bakal berpindah alam. Suatu saat bakal berpindah alam. Dulu di alam ruh sekian puluh ribu tahun, ribuan tahun, entah seberapa, taat, bersih, suci. Kemudian pindah ke alam rahim, itu pun sebentar, ditiupnya pun ketika bulan keempat. Brojol, pindah ke alam dunia, ini pun sebentar, gak lama. Tidak lama, sebentar. Sekarang berapa? 35, 25, sebentar. 60 kalau panjang umur. Yang 60 gak lama, tiba-tiba 80 mati. Ternyata mati pun bukan mati, dia berpindah ke alam yang lain. Alam yang serba ekstrim. Alam di mana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan, mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Tidak pandai bersyukur dengan nikmat Allah, maka alam kesana pedih, pedih, pedih. Saya punya cerita, guru saya kemarin sempat sakit sekian bulan. Dalam keadaan setengah tidur, beliau seperti diperjalankan. Lalu ada yang mengantarkan. Lalu beliau melihat ada manusia begini pak jalannya pak. Jadi jalan itu nggak ada pang, gimana nggak ada pang teh ya tengkurap. Bunyi tulang-tulangnya. Terus guru saya tuh nanya sama yang nganter itu teh kenapa sakit nggak? Sakit. Pengen tahu rasanya. Pengen. Akhirnya beliau diberikan rasa orang yang lagi kertek-kertek itu seketika sedang tidur, tiba-tiba beliau bangun nangis jauh sakit, kemudian tertidur lagi. Kemudian diperlihatkan lagi gambar itu. Itu sampai kapan? Sampai nanti kiamat. Sudah mati orang itu sudah. Itu dosanya apa itu? Riba. Selama hidup tukang riba. Senang makan uang riba. Itu ketak. Ketak jalan itu begitu. Lalu kemudian berpindah lagi. Tiba-tiba melihat sebuah bukit, bukit, bukit, bukit. Di balik bukit itu ada penjara. Yang tadinya penjara itu gelap, tiba-tiba ada api. Kemudian di tengah, di dalam api itu ada keluar katanya. Itu ada yang gugupayan gitu. Apa bahasa Indonesia gugupayan itu ya? Melambai-lambai. Gugupayan itu. Ini melambai. Gugupayanya. Itu melambainya. Itu api pak. Itu dia. Itu apa itu? Sakit-sakit. Kepanasan. Sampai minta tolong. Itu sampai kapan? Sampai nanti kiamat. Itu dosanya apa? Riba dan kemusyrikan. Riba lagi. Sekarang praktek riba itu, waduh, luar biasa. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai di dalam perut kita, di dalam mobil kita, di dalam rumah kita, di dalam barang kita, di dalam handphone kita ada uang riba. Apalagi besok kemudian dimakan oleh anak, dimakan oleh istri. Kata Allah, dengan syukur amat. Kamu bersyukur, dijamin kebutuhan itu Allah cukupkan. Bukan keinginan. Keinginan belum tentu menjadi kebutuhan. Tapi yang namanya kebutuhan diri, kebutuhan istri, kebutuhan anak. Jaminan dari Allah itu. Gak usah macam-macam. Yang jujur aja tuh apa adanya. Terima Surabi, ketemu Surabi. Tidak usah tertarik pengen makan apalagi sampai apalagi dari korupsi. Ya Allah, rumah dibangun dari hasil korupsi itu kan ngebangun istana neraka itu tuh. Dibelikan mobil itu kan kayak batu buat nanti di neraka itu tuh, dilempar-lemparkan tuh. Aduh, saya kemarin ngobrol dengan guru, ya Allah, dan banyak cerita deh perjalanan manusia yang besok-besok. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Ya Allah, tunda kematian saya. Saya ingin ya Allah dihidupkan sebentar aja. Kalau dihidupkan sebentar saya mau jadi orang soleh. Ya Allah, mau taat, mau sholat zuhur nanti mengakan hahehe. Waktunya zuhur, zuhur nanti aja. Waktunya zakat tidak akan ditunda-tunda. Ya Allah, bangunkan lagi ya Allah, hidupkan sebentar aja supaya saya bisa sayang ke istri, sayang ke suami, sayang ke anak sebentar. Ya Allah, saya kurang beras, masih bisa sama Mapri minta. Punya beras ya Mapri ya? Masih bisa. Oh, masa gak mungkin ngasihnya Mapri? Apa lagi aku punya beras Mapri? Pasti ngambilin banyak, 2 ton. Saya gak punya pulsa, Pak. Bohong kalau saya, Pak Bunsen, tiba saya mau tentang telepon. Punya pulsa, Pak, saya mau telepon. Kasih. Di alam sana, mau minta sama siapa? Apalagi punya anak turunan, perutnya, darah dagingnya penuh dengan yang haram. Itu doa gak akan nyampe ke kita. Ahli waris doa gak akan sampai ke kita. Kalau anak turunan kita dijejali dari uang korupsi, dari uang bohong, dari uang yang aneh-aneh. Baca Al-Fatihah pun gak akan nyampe. Meminta tolong sama siapa? Di sini mah enak, polisi bisa disuap, jaksa bisa disuap, kiai bisa disuap. Malaikat nggak bisa disuap pakai apa malaikat? Cing, saya juga belum pernah alam kubur ya. Cing, mau ngapain malaikat? Kamu nggak pernah sholat ini, saya mau pukul malaikat atau pecincai bajai aja malaikat. Gimana caranya ini? Saya gimana? Saya tuh di RT sekian punya malaikat, ambil aja lah sama malaikat sana, asal jangan dipukul. Nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita ini nih amal zuhur kita. Yang bisa menyelamatkan itu tuh tadi kita sedekah, duha kita, baik sama orang tua, baik dengan tetangga, baik dengan teman, sayang dengan makhluk-makhluk Allah, hewan, kucing. Kita mah dosa ke kucing aja kok banyak kita tuh pak. Menteng ambil gayung. Padahal kucing itu sedang bertasbih meow meow. Lagi subhanallah. Ganggu aja. Ada buru dibagi dua tas ikan teh si Meng. Tidak semata-mata Meng datang kecuali ada keinginan dari Allah. Ya, apa ya? Gak ada lagi cuma ikan satu nih. Wah bagi dua berarti Meng dua aja Meng. Setengah-setengahnya. So, bismillah tak. Belowok. Dia lebih cepat makannya Meng. Si Meng mah. Nahulu silah-silahnya silahkan makan. Memberi kepada kucing, ingat tidak ada perjalanan seorang ustaz memberi kepada hewan, ternyata dari situ begitu banyak rezeki yang datang. Kita mau ke kecoa aja nggak sayang gitu. Lihat kecoa teh pikiran teh senang, pikiran tuh gagang sapu gitu namanya semua tehnya. Maksudnya jadi dulu tuh tong-tong di mautan dan jangan dimatiin, diambil buang ke depan. Ternyata penelitian kemarin saya baca itu kecoa kalau dijepret mengeluarkan yang di dalam dan itu mengandung virus katanya. Jadi perlawanan di luarnya pindah sana. Kecuali hewan yang mengganggu, yang asal ular, si ular teh di sini kan, terus nggak beda lagi itu mau mengganggu, borok tuh mah, kalau jongking, sedang bertas di itu, zolim ke ikan, maaf ada yang suka memelihara ikan koi di sini, itu kalau berani memelihara tanggung jawab untuk kasih makan. Coba dipandang doh, itu dia aja lagi yang itu tuh lemak aja neng. Apa aja kita tuh banyak zolimnya coba. Cicak ambil karet netak wah jatuh diikat. Cao kita tuh kezoliman tuh banyak. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan setiap detil peristiwa perbuatan, ucapan itu tidak ada yang lolos dari Allah, itu gak ada, itu ada tulisannya lengkap, demi Allah lengkap. Kita lagi sholat aja lagi mikirin apa, ada tulisannya tuh nanti. Tadi subuh kita ngomel-ngomel ke orang tua, Allah maha tahu. Di jalan sampai kesel ke yang motor ke semobil sampai ada tulisan. Ceramah niatnya apa nih supaya direkam masukin YouTube niat mantau nih Allah. Hati-hati ceramah bawa istrinya yang artis, maksudnya apa Allah mantau ini. Bunda kesini bunda semata-mata karena amplop, Allah maha tahu. Ya Allah hati-hati, bersyukur ya Allah. Ibadah sekejap sebentar mampir, dimampirkan oleh Allah, aku hidupkan sebentar. Ibadah sujud. Besok Israel akan memanggil kita, waktunya dirahasiakan, tempatnya dirahasiakan, kita dalam keadaan apapun dirahasiakan. Maka berhati-hatilah, jadilah orang yang selalu bersyukur. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh, yang lempeng-lempeng, yang memikirin duit. Belum tentu bahagia, kebahagiaan itu di sini. Ketika ininya bagus bohong kalau tidak dikayakan oleh Allah. Kaya dengan teman, kaya dengan sahabat, kaya dengan ilmu, kaya dengan rezeki uang. Itu kan uang tuh bagian dari rezeki yang kecil teh. Uang, rumah, kendaraan, jabatan, itu teh rezeki kecil. Termasuk apa? Sehat. Itu pun rezeki yang kecil. Rezeki yang besar, ada yang jauh lebih besar dari itu? Ada. Itu rezeki kecil, rezeki besar itu sehat. Dan itu nikmat kecil. Jadi rumah, handphone, motor, mobil, itu rezeki kecil, rezeki besar, yang jantung ini sehat. Dan itu rezeki kecil, rezeki besar, nikmat kecil. Memang ada nikmat yang jauh lebih besar dari itu? Ada. Itu rezeki kecil, rezeki besar, jadi modal untuk menjadi hamba Allah yang beriman. Maka ada yang disebut dengan nikmat iman, nikmat Islam. Dari modal apa? Rezeki kecil, rezeki besar. Dari nikmat iman, nikmat Islam, ada yang lebih besar lagi? Ada, yaitu apa? Nikmat mendapatkan rahmat karena syafaat Rasul datang kepada kita. Dan syafaat Rasul datang kepada kita kalau kelakuan kita seperti Rasulullah. Apakah ada yang lebih tinggi dari itu? Ada. Yaitu nikmat duduk bersama di surga dan memandang langsung wajah Allah. Kita memandang seseorang yang begitu diidolakan saja bisa lama. Tuh, ya ampun dia ya. Pernah lihat nonton konser Michael Jackson di video? Video. Di film, TV. Kayak gitu ya. Michael. Cuma gitu ya. Nangis. Itu baru melihat makhluk Allah anu puputran anu jalan mundur nih. Mati aja. Ini nanti melihat wajah Allah, bayangkan di surga duduk bersama melihat wajah Allah, duduk bersama Rasulullah. Makanya rugilah, jangan kalah dengan ujian yang terdekat, jangan kalah dengan ujian dari yang sisi kita yang lemah. Maka jangan lalai. Kalau kita sempat teruji oleh perempuan, jaga diri kita. Sempat teruji oleh laki-laki, jaga diri kita. Sempat teruji oleh harta, jaga diri kita. Sempat teruji dengan jabatan kedudukan, jaga diri kita. Maka ketika benteng kita kuat, pertahanan kita kokoh, sehebat apapun nanti Allah mendatangkan menggempur benteng kita karena tebal benteng kita kuat. Wanita kayak gimana pun, itu mau dikasih duit berapa miliar pun mah prima gak akan mau kalau duit gak bener mah. Prima, ya kalau boleh juga sih sekali-kali juga. Nah, hati-hati aja tiba-tiba. Tentang ya, tiba-tiba ada keinginan saya. Aduh, ini nih berarti. Mulai nih gerbang ujian ini datang nih, ujian yang terlemah. Apa aja, buru-buru menarik diri. Buru-buru minta tolong kepada Allah, cari ulama, tolong kiai, tolong ustaz, tolong bib. Ini saya lagi teruji dengan sisi kelemahan saya lagi. Tolong sirami rohani saya, tolong. Jangan sampai saya kalah dengan ujian ini. Jangan sampai kalah dengan dunia. Jangan sampai dunia membuat diri kita lupa kepada akhirat. Dunia mazharatul akhirat, dunia itu tempat bercocok tanah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah menjadi ahli syukur yang tidak pernah berkurang sedikit pun rasa syukur kita kepada Allah. Maka cari tahu apa yang dimaui oleh Allah atas diri kita, laksanakan. Cari tahu apa yang tidak boleh oleh Allah, segera tinggalkan. Ketika kita sanggup melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala bentuk larangannya, disitulah kita sedang menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya Allah, tolonglah kami dengan segala kekurangan kami. Bimbing kami menjadi hambamu yang tabah, menjadi hambamu yang kuat, menjadi hambamu yang sabar, menjadi hambamu yang selalu bersyukur dengan nikmat. Dan bimbing tuntun kami semua dan keluarga kami ya Allah, agar kami wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan sedang mengingatmu, wafat sedang taat, wafat sedang menjauhi apa yang dilarang olehmu, wafat dalam keadaan gemar dengan sunnah Nabi kami. Ya Allah, kabulkan doa dan pinta kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.